Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-25 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tinggal di goa itu. Lahu ghaibus samawati wal ardi. Milik Allah perkara-perkara gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Absir bihi wa asmi. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Malahum min dunihi miwaliyin. Mereka tidak memiliki pembela selain Allah. Wala yusriku fi hukmihi ahadan. Dan tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Lama nahahu Allahu an istifta'i ahlil kitabi fi sya'ni ahlil kahfi li'adami ilmihim bidhalik. Wa kana Allahu 'alimal ghaibi wasyahadati. Al-alimu bi kulli syai. Akhbarahu bi muddati labsihim. Wa anna ilma dhalika indahu wahdah. Fa innahu min ghaibis samawati wal ardi. Wa ghaibuha mukhtassun bih. Fama akhbar bihi anha ala al-sinati rasulih. Fahuwa al-haqqul yaqinu alladhi la yushakku fihi. Wama la yattali'u rasulahu alaihi. Fa inna ahadan minal khalqi la ya'lamuhu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita minta fatwa kepada ahlul kitab mengenai urusan Ashabul Kahfi dengan alasan mereka tidak memiliki ilmunya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dalam ayat ini Allah menghabarkan lama masa tinggal Ashabul Kahfi dan ilmu tentang masalah itu hanya di sisi Allah saja. Karena Allah lah, karena hal itu termasuk perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Perkara-perkara gaib itu khusus milik Allah. Maka apa saja yang Allah habarkan dari perkara gaib itu melalui lisan rasul-rasulnya, maka pasti merupakan kebenaran yang meyakinkan, yang tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan yang tidak Allah tampakkan kepada rasul-rasulnya dari perkara gaib, maka tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahuinya. Wa qawluhu absir bihi wa asmi. Ta'ajjubun min kalami sam'ihi wa basarihi wa ihatatihima bil masmu'ati wal mubassarati ba'dama akhbaro bi ihatati ilmihi bil ma'lumat. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala absir bihi wa asmi, maknanya adalah kekaguman karena kesempurnaan pendengaran dan penglihatan Allah, kemampuan pendengaran dan penglihatannya meliputi seluruh yang didengar dan yang dilihat. Setelah Allah menghabarkan bahwa Allah meliputi atau ilmunya Allah meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat, summa akhbara an infiradi bil wilayatil amati wal khasah fawal waliyul ladhi yatawalla tadbira jami'il qawni al waliyu li ibadihil mu'minin yukharijuhum minad dhulumati ilan nur wa yassirhum lil yusra wa yujannibuhum al usra wa lihada qala ma lahu min dunihi min waliyin ay huwal ladhi tawalla ashabal kahfi bi lutfihi wa karamihi wa lam yaqiluhum walam yakilhum ila ahadin minal khalqi. Kemudian Allah Ta'ala menghabarkan bahwa wewenang secara umum dan secara khusus hanya milik Allah. Allah lah yang mengendalikan pengaturan seluruh alam. Allah lah yang mengatur hamba-hambanya yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Allah lah yang memberi kemudahan mereka untuk melakukan sesuatu yang mudah. Allah lah yang menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang sulit. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak memiliki pembela yang mengatur selain Allah. Artinya Allah lah yang mengurusi Ashabul Kahfi itu dengan kelembutannya dan kemuliaannya. Allah tidak menyerahkan urusan Ashabul Kahf itu kepada seorang makhluk pun. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Wa hadha yasmulul hukma al-kawniya al-qadariya. Wal hukma syar'iya ad-diniya. Fa innahul hakimu fi khalqihi. Qada'an wa qadaran. Wa khalqan wa tadbiran. Wal hakimu fihim bi amrihi wa nahyihi. Wasawabihi wa iqabihi. Tidak ada seorang pun yang campur tangan dalam hukum Allah. Hukum Allah mencakup hukum alam qadari dan mencakup hukum syariat ad-dini. Artinya Allah lah yang menjadi hakim yang memutuskan perkara makhluknya, baik qada dan qadarnya, penciptaan dan pengaturannya. Dan Allah juga yang menjadi hakim untuk mengurus makhluk dengan perintah dan larangannya, pahala dan hukumannya. Walamma ahbara annahu ta'ala lahu ghaibus samawati wal ardi. Falaisa limahlukin ilaiha tariqun illa minat tariqin lati yukhbiru fiha ibadahu. Wa kana hadzal Qur'an qad istamal ala katsir minal ghuyub. Amara ta'ala bil iqbal alaihi. Karena Allah Ta'ala telah mengkhabarkan bahwa Allah lah yang mengetahui perkara gaib langit dan bumi. Dan tidak ada jalan bagi makhluk untuk mengetahuinya kecuali dari jalan Allah sendiri yang mengkhabarkan kepada hambanya. Dan Al-Quran ini mencakup banyak perkara-perkara gaib. Maka Allah memerintahkan untuk menerima apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna Allah akhbara bi anna ashabal kahfi labithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qara'a Ibnu Katsirin wa Nafi' wa Abu Amr wa Asim wa Ibnu Amir qara'a Ibnu Katsirin wa Dafi'un wa Abu Amrin wa Asimun wa Ibnu Amirin salasa mi'atin sinina munawwanan salasa mi'atin sinina munawwanan wa qara'a Hamzah tu wal Qisa'i salasa mi'ati sinina salasa mi'ati sinina mudhafan ghayra munawwanin berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu Katsir membaca demikian pula Nafi, Abu Amr, Asim dan Ibnu Amir salasa mi'atin sinina ditanwin mi'atinnya itu ditanwin. Sedangkan Hamzah dan Al-Qisa'i membaca salasa mi'ati sinina. Dibutuhkan tanpa tanwin. Naam. Tarkofikum. Al-Fa'idatu Asania anna muddata labsihim min ghaibis samawati wal ardi nam alladhi la ya'lamuha illallahu wahdahu bahwa sesungguhnya lama tinggalnya Ashabul Kahfi dalam gua termasuk perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Nah, asalisa, faedah yang ketiga, anna ma akhbarallahu ala al-sinati rasulihi minal ghaibi فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه bahwa sesungguhnya apa yang Allah habarkan melalui lisan rasul-rasulnya dari perkara gaib maka pasti kebenarannya secara meyakinkan tidak diragukan lagi. Tapi apa saja perkara gaib yang tidak ditampakkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mengetahuinya. Nah, maksud ini semuanya, ikhwan abidin azakumullah, sebelum Allah Ta'ala menghabarkan bahwa lama tinggalnya Ashabul Kahfi dalam gua itu adalah 309 tahun, maka tidak ada satupun makhluk yang tahu lama tinggalnya tadi. Sampai Allah Ta'ala sendiri yang menghabarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam baru tahu semua kalau ternyata tinggalnya selama itu, ya. Nah, adapun yang tidak Allah tampakkan kepada Rasulnya, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahuinya. Nah, karena hal itu termasuk perkara gaib yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala Abshir bihi wa asmi Ta'ajjubun min kamali sam'ihi wa basarihi wa ihatatihima bil masmu'at wal mubassarati. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, absir bihi wa asmi, ini maknanya adalah ta'ajjub yang menunjukkan kesempurnaan pendengaran dan penglihatan Allah dan kemampuan pendengaran dan penglihatan Allah meliputi seluruh yang didengar dan seluruh yang dilihat. Jadi maknanya itu alangkah hebatnya penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pakai wazan ta'ajub ya. Absir bihi wa asmi'ai wa asmi' bihi. Ta'ajub ada yang pakai wazan ma'af alahu. Ada yang pakai wazan ma'af'il bihi. Ya. Ma'af alahu sama apa ini? Af'il bihi. Maknanya ialah ta'ajub. Al-fa'idatu al-khamisah. Qawlu ta'ala wala yusyriku fi hukmihi ahada. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Wahada yasmulul hukma al-kawniya al-qadariya wal hukma syar'iya al-addiniya. Fa'innahul hakimu fi khalqihi qaba'an wa qadaran wa khalqan wa tadbiran wal hakimu fihim bi amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada seorang pun yang diikut sertakan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mencakup hukum kauni qadari dan hukum syar'i dini. Yang dimaksud hukum kauni qadari ialah Allah taala yang mengatur urusan makhluknya, baik kodok kodarnya, penciptaannya dan semua urusannya, rezekinya, hidup dan matinya, ya, dan kejadian-kejadian selama di dunia, itu hukum kauni kodari. Juga mencakup hukum syar'i dini, artinya Allah Taala memiliki hukum dan aturan yang diberlakukan untuk makhluknya berupa perintah dan larangan, balasan bagi yang melaksanakan hukum Allah dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ini namanya hukum syar'i dini. Al-fa'idatu as-sadisah. Andal Qur'an al-Karima, andal Qur'an al-Karima, qad istamala ala kasirin minal ghuyubi. Annal Qur'an al-Karima qad istamala ala kasirin minal ghuyubi allati yajibu alaina, al-iqbalu alaihi. Bahwa sungguhnya Al-Qur'anul Karim itu memuat banyak berita-berita gaib yang mana wajib bagi kita untuk apa ini? Menerimanya. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Berarti berita-berita gaib yang ada di dalamnya termasuk al-haqqul yakin, termasuk kebenaran yang meyakinkan, alladzi la yushakku fihi, yang mana tidak bisa dan tidak boleh kita meragukannya. Naam, taib. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu. Barakofikum.